بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. Kita lanjutkan halaman ke-8. Buka halaman ke-8. Panduan mudah mengurus jenazah. Haram mengurusi jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Menurut mazhab Ahmad dan Malik, mendengungnya mungkin betul kecilkan. Nah, menurut mazhab ada setelahnya agaknya betul di apa namanya mendengung. Ya. Menurut mazhab Ahmad dan Malik, haram memandikan jenazah kafir. Ya, ini bagusnya. Nah, haram memandikan jenazah kafir, mengafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya, dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Ya. Ini menurut mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Malik. Alasannya, hal-hal tersebut mengandung makna memuliakannya. Mengandung makna memuliakan orang kafir itu dan memberi manfaat kepadanya. Sedangkan mayat kafir tidak memiliki hak untuk itu. Dan tidak pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah ayat 84, ya ayatnya Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, yaitu kaum munafik, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya. Dilarang. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Kenapa tidak boleh? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati mayat orang kafir dan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, lebih-lebih lagi dilarang memuliakannya dan memberi manfaat lain yang lebih kecil nilainya daripada salat. Salat saja yang paling besar nilainya itu terlarang. Mendoakannya terlarang, apalagi yang lebih kecil dari itu. Ya, menyolati jenazah merupakan pemuliaan dan pemberian manfaat yang terbesar nilainya bagi mayat. Ya, dia lebih kecil dari itu, mengurusi jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, ya, menguburkannya, semuanya terlarang. Ini yang dirajihkan, yang ditarjih, yang dikuatkan oleh penulis Al-Utsaimin dan Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Qudamah itu keduanya adalah ahli fikih mazhab Hambali. Nah, baik, hal ini dibenarkan pula oleh Al-Albani. Al-Muhaddits Al-Albani ya juga membenarkan pendapat ini, bahwa tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum, termasuk kerabat, ya, termasuk kerabat mayat itu, untuk memandikan jenazah orang kafir, mengafani, menyolati, dan mengantar jenazahnya, meskipun itu kerabatnya, tapi itu orang kafir, maka ya tidak disyariatkan. Beliau Al-Albani rahimahullah menguatkan hal ini dengan hadis Ali, dengan hadis Ali radhiyallahu anhu tentang kematian ayahnya, ayahnya Ali yaitu Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Ali ketika Abu Thalib meninggal, "Idhab fawari abak." Idhab, kata Nabi kepada Ali, "Idhab, berangkatlah. Fawari abak dan kuburkanlah ayahmu." Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Perhatikan ya, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal-hal tersebut terhadap jenazah Abu Thalib. Yani tidak memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, dan tidak pula merintahkannya kepada Ali radhiyallahu anhu untuk melakukan itu. Padahal besar sekali jasa Abu Thalib melindungi Nabi ya dan dakwah Nabi alaihi wasallam dan kerabatnya. Ya, keponakannya. Nah, bahkan Ali adalah putranya, tetapi karena Abu Thalib mati di atas kekafiran, maka tidak diurusi jenazahnya dengan cara-cara tersebut, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati. Nah, adapun masalah penguburannya, kenapa di sini Nabi merintahkan Ali untuk menguburkan? Nanti akan diterangkan nanti secara lengkap pada bab yang terakhir di buku ini, yaitu bab tata cara menguburkan jenazah. Ya. Nah, kemudian yang kedua pada bab ini masih kitab, masih bab satu ya, yaitu hukum-hukum memandikan jenazah. Nah, bab kedua, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyiti fayajibu 'alayhi an yaf'ala ma yalzamu fi taghsilihi wa ghairihi." Yang baru datang halaman 10 ya. Nah, halaman 10. Baik. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan yang memandikan jenazah terpercaya atas mayat. Terpercaya atas mayat. Maka dari itu wajib baginya melaksanakan apa-apa yang harus dilaksanakan dalam memandikannya dan selainnya. Nah, ini pembahasannya. Kami beri judul wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Ya. Setelah kita lewati bahwa memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi yang memandikan jenazah itu mewakili kaum muslimin yang lainnya, ya, dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi dia terpercaya melakukan kewajiban itu. Al-Utsaimin menyatakan bahwa yang memandikan adalah orang yang terpercaya atas jenazah. Maka dari itu wajib baginya melaksanakan apa-apa yang harus dilaksanakan dalam memandikannya dan selainnya. Ya. Tidak boleh asal-asalan gitu. Ya, tidak boleh asal-asalan. Dia terpercaya atas jenazah, mewakili kaum muslimin melaksanakan fardu kifayah ini, maka dia wajib benar-benar melaksanakan tugas itu sebagaimana mestinya. Ya, artinya dia terpercaya untuk melaksanakan kewajiban mulia, ya, mewakili kaum muslimin lainnya. Maka dari itu dia haruslah orang yang mengerti. Nah, berarti haruslah orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban ini sebagaimana mestinya. Ya. Yang ketiga, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyiti fa yajibu 'alayhi an yastura ma ra'ahu fihi min makruhin." Yang memandikan terpercaya atas mayat, maka dari itu wajib baginya merahasiakan hal-hal yang tidak disukai, yang merupakan aib yang dilihatnya pada mayat. Ya. Nah, ini judul pembahasannya, wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan. Wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan, yang merupakan aib. Ya. Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan wajib baginya untuk merahasiakan hal-hal yang tidak disukai, yang merupakan aib, yang dilihatnya pada jenazah. Apabila dia menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai, yang merupakan aib, wajib atasnya merahasiakannya dan haram atasnya menceritakannya. Jelas ya? Aib ini, ya, hal ini meliputi dua. Ada dua macam aib. Yang pertama, aib yang bersifat hissi, yakni cacat fisik. Cacat fisik. Yang kedua, aib maknawi, yaitu aib maknawi, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan, yang sifatnya maknawi. Aib maknawi adalah tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu, ya, yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Dicontohkan di sini seperti melihat kesuraman raut wajahnya. Wajah mayat itu suram. Itu jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Wajahnya suram, kesuramannya jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Ini ya tanda tidak baik pada jenazah itu. Nah, ini sifatnya apa? Aib maknawi. Jadi baik yang sifatnya cacat fisik, aib yang sifatnya cacat fisik atau maknawi, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diceritakan. Ya. Haram aibnya diceritakan karena hal itu adalah ghibah. Kenapa diharamkan? Diceritakan. Dan wajib dirahasiakan. Karena menceritakan aibnya itu termasuk dalam kategori ghibah, menggunjing. Ya. Dan itu akan menyakiti perasaan keluarganya yang bersangkutan, keluarga mayat, ketika mendengar dipergunjingkan, ya, mayat itu, keluarganya akan tersakiti hatinya. Nah, oleh karena itu tidak boleh, ya. Barang siapa melaksanakan adab ini, Ya, barang siapa melaksanakan adab ini, yakni adab menjaga, merahasiakan aib yang dilihatnya pada mayat, dia berhak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, balasannya, merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, balasannya dari Allah SWT, Allah akan menjaga dia, menjaga aibnya, terahasiakan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Sebelum lanjut, kembali ke hadis tadi, hadis Abu Hurairah, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini maknanya umum, ya, bukan hanya terkait dengan mayat. Bukan hanya terkait dengan mayat. Ya, umum, siapapun dari saudara kita yang kita ketahui aibnya, ya, kejelekannya, jika kita menjaganya, tidak menggibahnya, tidak menggunjingnya, ya, balasannya Allah akan merahasiakan aib kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi maknanya umum, meniputi saudara kita yang masih hidup, begitu pula yang sudah jadi mayat. Nah, kemudian demikian pula pahala, pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Rafi', radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marratan." Barang siapa memandikan jenazah muslim. Nah, ini hadisnya khusus ini. Khusus memandikan jenazah. Barang siapa memandikan jenazah muslim, fakatam alaih, kemudian dia merahasiakan aibnya, ghafarolahu Allahu 40 marrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Balasannya apa? Allah akan mengampuninya 40 kali. Begitu hadisnya. Hadis ini riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim. Disetujui oleh Al-Dhahabi dan Al-Albani. Ya. Mungkin ada sedikit memberi faedah, ya, selingan aja masalah hadis. Kita biasa untuk mendengar, misalkan dikatakan Al-Hakim mengatakan hadis itu sahih menurut syarat Muslim. Bagaimana maksudnya? Ceritanya Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab sahihnya itu punya syarat-syarat. Jadi menyeleksi hadis-hadis yang sahih menurut persyaratannya Al-Bukhari, dan itu persyaratan yang paling ketat. Yang tidak sesuai persyaratannya Al-Bukhari untuk dianggap sahih oleh dia, tidak dimasukkan di sahihnya. Muridnya Al-Bukhari itu Muslim juga begitu, punya syarat-syarat untuk masukkan hadis-hadisnya dalam sahih Muslim. Yang tidak memenuhi syaratnya, tidak dimasukkan. Tapi syaratnya Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Yang jelas, dua-duanya kitab itu isinya hadis-hadis sahih. Nah, datang Al-Hakim, Imam Al-Hakim kemudian, ya, berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang menurut Al-Imam Al-Hakim, hadis-hadis ini sebenarnya sesuai syaratnya Bukhari atau sesuai syaratnya Muslim, tapi tidak dimasukkan oleh keduanya di dalam kitabnya. Nah, tujuan dia ingin melengkapi begitu. Nah, maka di sini misalkan hadis ini Al Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Gitu maksudnya. Tetapi kitabnya Al Hakim Mustadrak itu namanya, Al Mustadrak, ya, ada yang sahih sesuai syarat Bukhari, ada yang sahih sesuai syarat Muslim sebagaimana yang dikatakan, tetapi tidak semuanya, ya. Tidak semuanya. Jadi banyak juga hadis-hadis yang justru dhaif. Ya, artinya al-hakimnya yang salah. Makanya itu diteliti lagi oleh ulama. Nah, di antara yang meneliti adalah Adz-Dzahabi. Makanya dikatakan di sini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Nah, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan di zaman kita Al-Albani ya juga menyetujui hal itu. Jadi hadis ini ya sahih menurut syarat Muslim sebagaimana kata Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan Al-Albani. Barang siapa memandikan jenazah Muslim kemudian dia merahasiakan aibnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Nah, Para ulama mengecualikan dalam masalah ini jenazah mubtadi'. Jenazah mubtadi', mubtadi' itu pelaku bid'ah. Ya. Istilah mubtadi', ya, ainnya mubtadi', yakni pelaku bid'ah. Baik. Jadi mubtadi' ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab artinya pelaku bid'ah. Jangan sampai disangka bahasa Indonesia, buka KBBI kamus besar bahasa Indonesia muncul mubtadi, mubtadi i artinya pemula. Nah, mubtadi pemula, nah, ini mubtadi' ain bahasa Arab artinya pelaku bid'ah, penganut bid'ah. Nah, pelaku bid'ah yang statusnya da'i, yang statusnya apa? Dai penyuruh bid'ah. Karena para pelaku bid'ah itu beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang hanya ikut-ikutan. Banyak yang hanya ikut-ikutan. Karena tidak punya ilmu saja. Ya, disangka baik ikut-ikutan. Yang jadi masalah tokohnya. Yang jadi masalah adalah tokohnya. Yang memang dia dai yang menyerukan bid'ah itu. Dia yang mengajarkan, menyerukan, mengajak orang untuk mengikuti, menganut dan mengerjakan bid'ah itu. Nah, ini yang dimaksud. Ulama mengecualikan jenazah pelaku bid'ah yang statusnya da'i penyeru bid'ah, jadi tokohnya. Apa perkecualiannya? Kata ulama, jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai, ya aib maknawi ya, hendaklah diceritakan sebagai tahdzir, peringatan bagi kaum muslimin agar mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Ya. Sebab jika kaum muslimin mengetahui bahwa hidupnya berakhir dalam keadaan jelek seperti itu, ya, tentunya diharapkan mereka akan menjauhi manhaj atau metode beragama yang ditempuhnya. Ya, sebagai contoh ya, kematian Ahmad bin Abi Duat, tokoh Jahmiyah Mu'tazilah yang berhasil mempengaruhi ya khalifah di masanya, yaitu berhasil mempengaruhi Khalifah Ma'mun. Nah, di akhir hidupnya Khalifah Ma'mun, salah satu putranya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kan punya dua putra ya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yang dekat kepada Sunnah itu Al-Amin. Ya, Al-Ma'mun tidak seperti Al-Amin, tapi Al-Ma'mun lebih cerdas, lebih kuat. Ya, qadar Allah wilayahnya dibagi oleh Harun al-Rashid, ada yang diberikan ke Al-Amin, ada yang diberikan ke Al-Ma'mun karena dua anaknya. Kemudian terjadi perang saudara, perang perebutan kekuasaan. Karena memang Al-Ma'mun orangnya lebih kuat, lebih cerdas, pengikutnya pun lebih setia. Al-Ma'mun ya kalah dan terbunuh. Akhirnya Al-Ma'mun yang jadi ya pemimpin. Nah, Al-Ma'mun ya, dia membuka peluang kepada ahlul bid'ah, kepada tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Orangnya cerdas, suka diskusi, dia suka menggunakan logikanya memahami ya perkara-perkara agama. Jadi dia membuka peluang kepada ahlul bid'ah untuk berdiskusi di majelisnya, diundang ke istananya mereka. Di zamannya Harun al-Rasyid gak bisa. Di zamannya Harun al-Rasyid dekat dengan ulama-ulama sunnah. Ahlul bid'ah gak bisa apa-apa. Nah, Al-Ma'mun membuka peluang. Akhirnya di akhir hidupnya Al-Ma'mun kena pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, bukan firman Allah yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan didengar oleh Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Muhammad, ya, yang berarti itu sifat. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran itu apa? Kalam Allah, yakni firman Allah, ucapan Allah. Artinya itu sifatnya Allah Ta'ala. Allah yang mengucapkannya dari atas langit, didengar oleh Jibril. Jadi Allah yang memfirmankan ayat itu, didengar oleh Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, Nabi membacakannya kepada sahabat. Jadi bukan Quran yang Allah katakan kun, terciptalah kemudian tercipta ayat-ayat itu, bukan. Paham ya? Adapun Jahmiyah Mu'tazilah punya bid'ah besar mengatakan Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Wah, dan ini bid'ah besar ini. Ma'mun kena bid'ah ini gara-gara membuka peluang dari diskusi. Salah satu tokoh Mu'tazilah Jahmiyah, tokoh mudahnya ketika itu adalah Ahmad bin Abi Duat. Akhirnya Ma'mun karena menyangka itu kebenaran, akhirnya dia ingin menjadikan ideologi negara. Bayangkan, mau dijadikan sebagai ideologi negara. Seluruh kaum muslimin di bawah wilayahnya harus meyakini itu. Bagaimana caranya? Tentunya harus mulai dari para ulamanya. Harus mulai dari ulamanya, karena kaum muslimin ngikut kepada ulama. Makanya ulamanya diuji. Ya. Diuji yang menyelisihi, ya, diancam dibunuh, dipenjara. Imam Ahmad kokoh. Imam Ahmad jadi pahlawan di zaman itu. Dari sekian ahli hadis, Imam Ahmad yang jadi pahlawannya. Ma'mun ketika itu di suatu wilayah lagi berjihad, meskipun dia begitu tapi berjihad ya. Nah, Imam Ahmad sudah dirantai dan dikirim ke sana untuk diuji oleh Khalifah Ma'mun. Dan Khalifah Ma'mun sudah menyiapkan pedang. Jika Imam Ahmad menyelisihi akidah itu akan ditebas lehernya. Imam Ahmad sebelum sampai berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi. Belum sampai Imam Ahmad, meninggal Ma'mun. Selamat. Ya. Dan ini lanjut oleh penggantinya Ma'mun, Khalifah Ma'mun. Ya. Punya dua keponakan. Ya, jadi digantikan dulu oleh saudaranya dia, yaitu Al-Mu'tasim. Nah, ini melanjutkan itu usaha tadi. Nah, Imam Ahmad dicambuk, Imam Ahmad dipenjara, tidak boleh berfatwa, tidak boleh ya mengajar di masjid. Wal-muhim, ketika itu fitnah besar. Lanjut ke anaknya Al-Mu'tasim. Lanjut ke anaknya Al-Mu'tasim. Nah. Ya, Al-Wathiq namanya. Al-Wathiq. Jadi tiga kurun pemerintahan fitnah itu. Dalam kondisi Imam Ahmad kita itu ya. Di zaman Mu'tasim ditangkap, dipenjara, dicambuk. Lanjut di zaman Al-Wathiq. Ya, tidak boleh mengajar di masjid dan seterusnya. Ini gara-gara siapa tadi? Tokoh-tokoh Mu'tazilah Jahmiyah ini. Siapa tokoh mulia tadi? Ahmad bin Abi Duat. Alhamdulillah. Ya, ketika Al-Mutawakkil adiknya Al-Wathiq yang jadi khalifah menggantikan siapa? Al-Mutawakkil billah, ini sunni dia. Jadi kan sunnah. Ini ya, jadi sekian lama Imam Ahmad bersabar meskipun ada sekelompok orang minta izin untuk memberontak, dilarang oleh Imam Ahmad, enggak boleh pemberontakan, haram, enggak boleh. Sabar. Sabar semuanya. Nah, akhirnya ketika Mutawakkil billah yang naik tahta, dibasmi ahlul bidah, singkirkan mereka. Ya, akhirnya ahlus sunnah jamaah kembali berjaya di masa itu. Imam Ahmad diundang ke istana bahkan. Nah, Ahmad bin Abi Duad akhirnya terhinakan di masa itu, dan di situ dia wafat. Wafatnya sangat mengenaskan, ya, kena penyakit yang sangat mengerikan. Nah, karena kejelekannya itu. Nah, yang seperti ini, ya, itu diceritakan supaya orang, ya, takut mengikuti jalan hidupnya siapa? Ahmad bin Abi Duad tadi. Ketika didapati, wah, kematiannya sangat mengenaskan, mengerikan, kena penyakit yang sangat menyiksa, ya, tubuhnya. Nah, itu dikarenakan dosanya tersebut, dikarenakan bid'ahnya tadi, bid'ah besar itu. Nah, mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, padahal itu adalah kalam Allah, firman Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kitab suci begitu. Injil, Zabur juga begitu. Semuanya adalah firman-firman Allah. Ayat-ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, itu semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk. Nah, nah, ini sebagai contoh ya. Jadi diceritakan sebab ya, jika kaum muslim mengetahui bahwa hidupnya berakhir dengan dalam keadaan seperti itu, tentunya diharapkan mereka akan menjauhi manhaj metode beragama yang ditempuhnya gitu. Nah, sebaliknya, jika dia melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat, nah ini sebaliknya nih. Yang memandikan mayat justru melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai, yang menyenangkan pada mayat sebagai tanda kebaikan atas kematiannya. Sebaiknya diceritakan, sebab hal itu akan menimbulkan baik sangka kaum muslimin terhadapnya, terhadap jenazah itu, dan mereka akan mendoakannya semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika jenazah itu seorang yang soleh, diharapkan hal itu akan mendorong kaum muslimin untuk meneladani kesolehannya dan riwayat hidupnya yang baik. Jadi justru diceritakan. Adapun jika dia adalah dai penyeru bid'ah, ya, dan ada tanda-tanda maknawi yang disukai pada jenazahnya, tidak boleh diceritakan, rahasiakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang salah faham sehingga meneladani bid'ahnya, dicangkanya manhajnya, metode agamanya itu benar sehingga dia mati dalam keadaan baik. Maka jangan diceritakan. Ya. Hanya saja mungkin ada yang bertanya, kok bisa pelaku bid'ah, penyeru bid'ah, punya kesesatan, kok bisa ada tanda kebaikan pada jenazahnya? Bisa saja. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, barangkali dia bertobat sebelum mati. Itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan begitu ya. Nah, barangkali dia punya suatu amalan lain yang baik, yang besar, ya, yang dengannya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari masalah bid'ahnya. Adapun masalah bid'ah yang dianutnya, yang dia serukan itu sesat, itu jelas salah. Ya, dan itu tidak boleh diikuti. Oleh karena itu, ketika justru terlihat tanda baik pada jenazah, jangan diceritakan, khawatir ada yang salah paham, akhirnya menyangka ya manhajnya, metode beragamanya itu lurus. Nah, padahal bukan karena itu. Ya. Ini adab hukum yang ketiga, Kemudian yang keempat, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyit, fala yanbaghi an yumakkina ahadan min al-huduri 'indahu illa man yahtaju ilayhi li musa'adatihi fi taklib al-mayyit wa sabb al-ma'i wa nahwihi." Yang memandikan terpercaya atas mayat. Jadi pemandi mayat itu satu ya. Satu saja ya. Yang memandikan itu satu. Adapun yang lainnya hanya membantu. Jadi yang memandikan mayat ini terpercaya atas mayat. Ya, fala yang bagi ayyumakin ahada min al-huduri indah. Maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya menyaksikan mayat dimandikan. Ya. Jadi dijadikan tontonan, tidak sepantasnya dia mengizinkan seperti itu. Ya. Illa man yahtaju ilaihi, kecuali orang yang dia butuhkan. Li musa'adatihi, untuk membantunya. Ya. Fi taklibil mayyit, membalikkan mayat. Butuh orang yang membantu dia membalikkan mayat. Wasabbil ma'i, menuangkan air. Wanahwi, dan semisalnya. Nah, itu saja yang dihadirkan. Dua orang mungkin sudah cukup, ya. Jadi ini yang tentang yang hadir dalam memandikan mayat pembahasannya. Al-Utsaimin menyatakan bahwa yang memandikan terpercaya atas mayat. Maka dari itu tidak sepantasnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir bersamanya dalam memandikannya, kecuali orang yang dibutuhkan untuk membantunya membalikkan mayat, menuangkan air, dan semisalnya. Artinya yang tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah dimakruhkan. Ulama juga tidak mengatakan diharamkan, ya, dimakruhkan, ya, dimakruhkan, yakni tidak disukai, ya, hadir menyaksikan pemandian jenazah. Meskipun dia adalah kerabatnya sendiri, meskipun dia kerabat dekat, tetapi tidak dibutuhkan bantuannya dalam mandikan, maka dimakruhkan hadir. Kenapa? Sebab mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas dan tidak disukai untuk terlihat. Ya. Itu alasannya. Nah, kemudian yang kelima, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun." Ini problemnya. Biasanya di masyarakat kita malah jadi tontonannya. Iya. Problemnya. Nah. Ya? Padahal itu bukan tontonan, nah, dan itu tadi riskan karena apa yang kita dengar, ya, mungkin ada aib pada jenazah itu yang tidak pantas dan tidak disukai terlihat. Jadi hendaknya yang memandikan jenazah melaksanakan adab ini, hukum ini. Jangan beri kesempatan siapapun untuk hadir melihat jenazah dimandikan kecuali yang dia butuhkan bantuannya, ya, dalam memandikan. Ya, mungkin dua orang sudah cukup, ya, yang lainnya jangan diberi kesempatan. Baik, kita lanjut yang kelima. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ghasilu mu'tamanun 'ala al-mayyiti." Yang memandikan terpercaya atas mayat. "Fayambaghi an yasta'mila ar-rifqa bihi wal-ihtirama." Maka dari itu hendaklah dia memperlakukan mayat dengan lembut dan penuh penghargaan. "Wa an la yakuna 'anifan aw haqidan 'alayhi 'inda khal'i thiyabihi wa taghsili wa ghairi dhalik." Tidak sepantasnya memperlakukan mayat dengan perlakuan kejam atau dendam ketika melepas pakaiannya, memandikannya, dan selainnya. Ya, jadi ini adab memperlakukan mayat dengan baik. Wajib memperlakukan mayat dengan lembut dan penuh penghargaan dalam melepas pakaiannya. Perlahan, lembut, ya. Dalam memandikannya dan selainnya. Karena itu adalah hak setiap muslim. hak setiap muslim untuk diperlakukan baik, ya, ketika dimandikan, ya, dilepas pakaiannya, dimandikan, nah, dan seterusnya. Hak setiap muslim meskipun setelah dia mati, itu masih haknya dan wajib ditunaikan oleh saudaranya yang memandikannya. Tidak boleh memperlakukannya dengan kasar dan kejam saat memandikannya. Tidak boleh menyentak dengan keras saat melepaskan pakaiannya. Demikian pula perlakuan-perlakuan kasar dan kejam lainnya yang bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang keenam, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Utsaimin rahimahullah berkata, sudah masuk isya belum? Mendengar ada suara masuk, sudah masuk, ya. Berarti cukup, ya. Yang keenam ini pembahasan penting sekali. Ya, semuanya penting, tapi ini yang keenam ini penjelasan tentang yang memandikan jenazah itu yang jenis kelaminnya sama. Jadi wanita dimandikan wanita, pria dimandikan pria. Nah. Ya. Tidak boleh. Ini untuk yang auratnya, ya, auratnya, kubul dan duburnya, yakni kemaluannya sudah memiliki hukum haram dilihat dan disentuh, maka wanita harus dimandikan wanita, jenazah pria harus dimandikan oleh pria. Nah, ya. Dan ada perkecualian. Ada perkecualian seperti suami istri, ya, dan yang lainnya nanti kita akan pelajari. Begitu pula anak kecil yang masih kecil yang auratnya belum memiliki hukum, ya, masih umur 5 tahun, ya, 6 tahun. Nah, dan semisal itu nanti akan kita bahas, ya, tentang ini. Nah, maka ya, anak di bawah 7 tahun yang di bawah 7 tahun auratnya belum memiliki hukum, maka itu boleh dimandikan oleh siapa saja. Nah, lengkapnya nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Terakhir sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.